Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 17 Desember 2018 dibacakan Ardiansyah. Polisi tangkap satu napi kasus pembunuhan yang kabur dari LP Banda Aceh. Kek Ramli yang hilang misterius di desa terpencil di Abdia belum ditemukan. Napi kasus pencabulan bocah yang kabur dari LP Lambaru ditangkap saat tidur pulas di rumahnya. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, Polresta Banda Aceh menangkap seorang napi kasus pembunuhan yang kabur dari LP Banda Aceh pada Kamis 29 November lalu. Napi atas nama Zulkifli terjaring oleh aparat kepolisian dalam razia kendaraan roda 4 di depan Polsek Sukamakmur Aceh Besar, Minggu sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kapolresta Banda Aceh Kombes Polisi Trisno Rianto mengatakan tim Opsional Reskrim dan Sat Intelkam Polresta Banda Aceh dan Reskrim Mumpolda Aceh sudah melakukan penyelidikan terhadap napi tersebut selama satu minggu terakhir. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan personel Polsek Sukamakmur untuk melaksanakan razia kendaraan roda 4 di depan Polsek setempat. Setelah diperiksa, napi tersebut bernama Zulkifli, salah satu napi kasus pembunuhan yang diuber polisi karena melarikan diri bersama 112 napi beberapa pekan yang lalu. Untuk diketahui, napi Zulkifli dihukum atas kasus pembunuhan karena menggorok kekasihnya yang merupakan seorang janda bernama Miftahul Jannah alias Anita. Kejadian ini terjadi di Kampung Aki Nengo, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, 4 Oktober 2012 silam. Sudarlun, seorang kakek berusia 70 tahun bernama Ramli Makam yang menghilang secara misterius sejak Rabu malam di Lukya, sebuah pemukiman terpencil di kawasan Desa Imira, Kecamatan Babahrot, belum ditemukan. Pencarian warga Desa Alupade itu memasuki hari kedua melibatkan tim gabungan hingga sore Minggu pukul 17.00 tidak berhasil menemukan jejak korban. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Abdia Amiruddin mengatakan pencarian laki-laki lanjut usia ini dilancarkan tim gabungan beranggotakan 100 personel. Pencarian korban dilakukan dengan menyisir hutan dan pegunungan sekitar pemukiman Lukya yang dihuni sekitar 30 kakak. Sudarlun, aparat Reskrim Polres Aceh Utara pada Minggu pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari meringkus Ayub bin M. Yunus, narapidana asal warga Desa Lungsa, Kecamatan Madat, Aceh Timur, yang kabur dari LP kelas 2 Alam Baru Aceh Besar dua minggu lalu. Ayub kabur bersama 112 napi serta tahanan LP kelas 2 A Banda Aceh di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar pada Kamis pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikan Kapolres Aceh Utara KBP Ian Rizkian Miliardin melalui Kasat Reskrim Ibtu Rizki Kholidiansyah. Disebutkan petugas menangkap pelaku setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaannya. Petugas kemudian melakukan pengintaian di sekitar rumahnya hingga dilakukan penangkapan. Sudarlun, petani di Kabupaten Aceh Utara mengeluh dengan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dalam beberapa pekan terakhir. Akibatnya beberapa petani tidak bisa melakukan pemupukan pada tanaman padi mereka yang saat ini baru proses tanam. Sehingga dikhawatirkan, pertumbuhan padi akan lambat yang pada akhirnya hasil panen tidak maksimal. Razali, warga Kecamatan Baktia Barat Aceh Utara, mengatakan dalam sepekan ini ia harus mencari pupuk urea hingga ke kecamatan lain. Kemarin ia mendapatkannya di Matangkuli dengan harga Rp115.000 per sak. Padahal harga eceran tertinggi untuk pupuk tersebut hanya Rp92.500. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Aceh menggelar program Jagung Masalah Haji dan Umrah atau Jamarah di Grand Nanggro Hotel Banda Aceh. Dalam kegiatan itu, para pemateri membahas sejumlah permasalahan seputar haji dan umrah. Kegiatan jamarah itu diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri atas birokrat, santri, pelaku usaha, ormas, hingga mahasiswa. Dalam kegiatan itu, peserta dapat berdiskusi langsung dengan narasumber tentang persoalan haji dan umrah, khususnya tentang pelayanan dan perlindungan jamaah haji sejak dari embarkasi hingga tanah suci dan juga pengelolaan dana haji, serta seputar travel penyelenggaraan ibadah umrah yang kian meresahkan masyarakat karena adanya korban penipuan dari travel yang tidak resmi. Kakanwil Kemenag Aceh HM Daud Pake mengatakan bahwa tahun ini Indonesia tidak meminta penambahan kuota, namun fokus pemerintah lebih pada peningkatan pelayanan kepada jamaah terutama saat Armina. Sudarlun Ranil Wickremesinghe kembali menduduki kursi Perdana Menteri Sri Lanka. Ia mengucap sumpah jabatan pada Minggu usai digulingkan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena pada Oktober lalu. Kembalinya Wickremesinghe diharapkan menjadi akhir krisis politik di Sri Lanka setelah pemecatan tiba-tiba yang dialaminya. Sirisena saat itu memutuskan mengganti Wickremesinghe dengan mantan Presiden Mahinda Rajapaksa karena silang pendapat. Wickremesinghe nantinya akan kembali menduduki kursi Perdana Menteri yang diduduki Mahinda Rajapaksa selama 7 pekan belakangan. Rajapaksa sendiri telah resmi mengundurkan diri pada Sabtu lantaran keberadaannya yang ditenggarai menjadi salah satu pemicu krisis politik di Sri Lanka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi di Senin 17 Desember 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dadun, wassalam.